Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' al-Maknun fi sirati an-nabiy al-Ma'mun. Thumma akhadha harbatahu wa ansarafa ila Sa'd wa qaumihi wa hum julusun fi nadihim. Falamma nadhara ilayhi Sa'd ibn Mu'ad muqbilan qala ahlifu billah laqad ja'akum usaydun bighairi alwajhi alladhi dhahaba bihi min indikum falamma waqafa usayd ibn khudair 'ala an-nadi qala law sa'dun ma fa'alta faqala kallamtu ar-rajulaini fa wallahi ma ra'aytu bihima ba'sa wa qad nahaytuhuma faqala naf'alu ma ahbabta wa qad hudithtu أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليغفروك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا إخوة الكرام kita melanjutkan kisah tentang masuk Islamnya kaum Ansar dan masuk Islam beberapa orang tokoh-tokoh penting yang akan merubah sejarah kota Yathrib menjadi kota Madinah yang penuh dengan cahaya iman. Pada penjelasan minggu lampau kita telah menjelaskan tentang keislaman ya As'ad bin Zurarah yang menerima Mus'ab bin Umair, kemudian mereka berdua diingatkan oleh pemimpin Ansar Sa'd bin Mu'ad ya, ya keislaman pada minggu lampau kita telah jelaskan tentang keislaman Usaid bin Hudair. Ya. Jadi Usaid bin Hudair ini termasuk tokoh-tokoh penting. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keislaman Sa'd bin Mu'adz. Setelah Usaid bin Hudair yang awalnya datang kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ingin melarang keduanya dari aktivitas dakwah mereka, namun karena kelembutan Mus'ab, akhirnya Usaid bin Hudair pun masuk Islam. Bagaimana telah kita jelaskan ya, pada pelajaran sebelumnya, berkata Mus'ab bin Umair kepada Usaid, "Usaid, dengarkan apa yang ku sampaikan jika kau sudi. Setelah kau dengarkan, terpulang kepada dirimu. Jika engkau mau ambil agama ini, mengikutinya silakan. Jika tidak, kami akan tinggalkan engkau." Kata Usaid, "Engkau telah fair." Ya. Maka ketika itu Mus'ab membacakan kepadanya Quran, mengajarkan kepadanya Islam, hingga akhirnya dia pun masuk Islam. Ya. Dan dia bertanya bagaimana caranya masuk agama kali ini. Dia diperintahkan untuk mandi, setelah itu ya salat dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti sudah masuk Islamlah Usaid bin Hudair yang awalnya datang untuk melarang keduanya. Kemudian Usaid ingin pula agar Islam ini masuk ke dalam dada pemimpin mereka, Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Setelah dia masuk Islam dari tangan Musa bin Umair dan As'ad bin Zurarah, dia pun mengambil tombaknya. Ya. Dan dia datang menemui Sa'ad bin Mu'adz dan kaumnya. Mereka ketika itu sedang duduk. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz melihat kedatangan Usaid bin Hudair, maka dia berkata, melihat perubahan dalam wajah Usaid bin Hudair, aku bersumpah demi Allah, sungguh telah datang Usaid bin Hudair kepada kalian dengan wajah bukan sebagaimana tadi dia pergi. Berubah wajahnya karena dia telah masuk Islam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang Islam itu ketika dia mulai Islam wajahnya berbeda. Mereka memiliki wajah yang bercahaya. Maka berkata Sa'ad bin Mu'adz, sungguh dia telah datang membawa wajah yang bukan wajah kita kenal ketika dia berangkat. Tibanya Usaid bin Hudair di majlis itu, maka bertanyalah Sa'ad bin Mu'adz, apa yang kau lakukan? Kuperintahkan engkau melarang keduanya. Bagaimana hasilnya? Maka berkata Usaid, saya sudah mencoba melarang keduanya, berbicara kepada keduanya. Dan aku menganggap enggak ada masalah dengan keduanya, walaupun aku melarang keduanya. Ya. Dan mereka mengatakan, kami akan ikut apa yang kau katakan. Tetapi masalahnya, kata Usaid bin Hudair, aku mendengar Bani Harithah. Bani Harithah, ya, mendengar mereka bersiap-siap untuk mendatangi As'ad bin Zurarah, ingin membunuh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah sepupu daripada Sa'ad bin Mu'adz. Dan As'ad bin Zurarah ini telah memeluk Islam. Bahkan dialah yang menampung Musa bin Umair. Jadi berkata Usaid bin Hudair, kedua-duanya baik-baik saja. Aku telah sampaikan kepada keduanya, mereka pun siap. Masalahnya aku dengar Bani Harithah, mereka telah bersiap-siap ingin keluar untuk membunuh As'ad bin Zurarah. Karena mereka tahu dia adalah merupakan sepupumu. Ya, mereka ingin mengkhianatimu. Naam. Faqama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mughdaban mubadira takhawufan lilladhi dhukira lahu min Bani Haritha fa'akhad al-harbata min yadi Usaid bin Hudair thumma qal wallahi ma araka agnaita shay'an thumma kharaja ilayhima falamma ra'ahuma Sa'ad mutma'innina arafa anna Usaid bin Hudair innama arada minhu an yasma'a minhuma fawaqafa Sa'ad bin Mu'adz 'ala As'ad ibn Zurarah ومسعب بن أمير متشمتا ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني أتغشانا في دارنا بما أتغشانا في دارنا بما نكره وكان أسعد بن زرارة قد قال لمسعب بن أمير لقد جاءك والله سيد من وراء من ورائه من قومه إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان وقال مسعب لسعد بن معاذ أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا منك وتكره ما تكرهه سنالله إليكم وإن كرهته عزلنا منك ما تكره فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أنصفت ثم ركز الحربة وجلس فعارض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة زخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال أي مصعب وأسعد بن زرارة فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, maka seketika Sa'ad bin Mu'adz mendengar As'ad bin Zurarah kerabatnya mau dibunuh oleh Bani Haritha, dia pun bangun dalam keadaan marah dan bergegas menuju tempat As'ad bin Zurarah tentunya untuk membelanya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang Arab begitu kuat tali ikatan persaudaraannya, ya kesukuan, begitu kuat tali kesukuan mereka. Ketika dia mendengar ya anak bibinya atau anak pamannya dari arah ibu akan dibunuh, maka dia datang dengan cepat dalam keadaan marah, ya ingin tentunya mengambil tindakan atas apa yang diinginkan oleh Bani Haritha yang ingin membunuh sepupunya. Maka seketika tongkat atau tombak yang dibawa oleh Usaid bin Hudair diambil. Kemudian dia berkata, wallahi ma araka aghnaita syai'an. Dia berkata kepada Usaid, demi Allah aku melihat engkau tak membawa hasil apapun juga dari misi yang engkau kuutus untuknya. Tsumma kharaja ilaihima. Seketika dia pun ya mendatangi kedua orang tersebut, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Tatkala dia datang kepada keduanya dan dia melihat kedua-duanya, yaitu ini As'ad bin Zurarah dan Mus'ab dalam keadaan aman tentram, tak ada apapun, tak ada Bani Haritha, ya hanyalah merupakan trik saja dari Usaid bin Hudair agar dia mau mendatangi keduanya. Ya, ternyata tak ada Bani Haritha yang datang ingin ya membunuh As'ad bin Zurarah. Maka tahulah ketika itu dia bahwasanya Usaid bin Hudair hakikatnya hanyalah ingin menggiring dia agar datang kepada keduanya dan agar mendengarkan apa yang mereka katakan tentang Islam. Ya, ini strateginya, ini caranya. Bagaimana supaya Sa'ad mau datang? Saya katakan itu anak pamanmu itu mau dibunuh oleh Bani Haritha, cepat kau kejar dia sebelum mereka membunuhnya. Maka dia datang kepada As'ad bin Zurarah. Ternyata di sana tak ada apapun juga yang dikatakan oleh Usaid. Kedua-duanya dalam keadaan tenang, tentram. Ya, taulah dia bahwasanya memang ini teknik Usaid agar dia datang kepada Mus'ab mendengarkan tentang Islam. Ya. Maka dia pun mendatangi keduanya. Ya. Dalam keadaan marah. Dan dia akhirnya berkata kepada sepupunya As'ad bin Zurarah, wahai Abu Umamah, demi Allah, kalaulah bukan antara ku dan antar dirimu ada hubungan kekerabatan, pastilah engkau tak lakukan ini. Engkau tahu kita ada hubungan kekerabatan. Ya. Karena itulah engkau yakni melakukan hal ini. Kau tahu antara aku dan engkau ada hubungan kekerabatan. Dan engkau membawa agama baru. Ya. Karena itulah kamu merasa nyaman menyebarkan agama ini. Ya. Tanpa seizinku, karena kau tahu bahwasanya aku adalah kerabatmu. Bagaimana kau datang di negeri kami ini membawa sesuatu agama yang tidak kami sukai? Maka berkatalah As'ad bin Zurarah kepada Musa bin Umair, melihat ya Mu'adz bin Mu'adz datang kepada mereka, dia bisikkan kepada yani Asad bin Zurarah, membisikkan kepada Mus'ab, sungguh demi Allah yang datang kepadamu ini adalah pemimpin. Di belakangnya ada orang banyak yang akan mengikuti apa yang dia lakukan. Jikalah dia ini masuk Islam, maka aku yakin tak ada seorang pun orang-orang di sukunya yang tak memeluk Islam. Pasti semuanya akan ikut dia. Maka berkatalah Mus'ab dengan lemah lembut kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini, walaupun dia kafir kala itu, tapi dia memiliki ya, wawasan yang baik. Maka berkata Mus'ab kepada Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana jika engkau duduk sejenak dan engkau mendengarkan? Apabila engkau menerima apa yang kami sampaikan, maka silakan. Apabila engkau setelah mendengar tak menyukai apa yang kami sampaikan ini, kami akan tinggalkan engkau. Ya, kami akan lakukan. Kami akan tinggalkan engkau dan kaummu. Ya, dari apa-apa yang tak kau senangi dari kami. Berkata Sa'ad bin Mu'adz, kalau begitu engkau telah fa'ir. Kemudian dia meletakkan tombaknya, kemudian dia duduk. Maka Mus'ab menyampaikan kepadanya tentang risalah Islam, hakikat Islam, hakikat Tauhid. Bahkan Mus'ab membacakan kepadanya ayat-ayat daripada surat Az-Zukhruf, Al-Quran. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Hamim, wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sungguh kami telah menjadikan bahasa Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian dapat memikirkan maknanya. Qala, berkatalah kedua orang itu, Mus'ab berkata, Mus'ab bin Umaid dan Asad bin Zurarah, kami pun tahu demi Allah pada wajahnya telah tampak tanda-tanda keinginan masuk Islam sebelum dia berbicara, tampak daripada wajahnya cahaya. Ya. Naam. ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قالا تغتسل فتطهر وتطهر ثيابك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي فقام واغتسل وطهر ثيابه ثم شهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن خضير فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشحال كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله قال أي أسعد بن زرارة ومسعب بن عمير رضي الله عنهما فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشحال رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا الأسيرم عمرو بن ثابت فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد بأحد ولم يصلي لله سجدة قط وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأقام مسعب رضي الله عنه في منزل أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. نعم. Akhirnya, ya, berkatalah Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana yang kalian lakukan kalau ingin masuk agama kalian ini? Ya, apa yang harus dilakukan? Maka keduanya berkata, engkau pergi mandi dulu. Bersuci, sucikan dirimu, sucikan bajumu. Kemudian engkau mengikrarkan kalimat syahadat yang hak. Setelah itu engkau salat. Maka dia pun bangun, dia mandi, bersihkan pakaiannya, kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu dia sholat, berkaat, ya. Kemudian dia pun mengambil tombaknya. langsung dia pulang kepada kaumnya. Dan dia datang bersama Usaid bin Hudair. Ya, kedua-duanya dari suku Bani ya, Abdul Ashhal. Ketika tiba di kaumnya, mereka melihat ada perubahan pada wajah pemimpin mereka Sa'd bin Mu'adz. Sehingga berkata kaumnya, kami bersumpah demi Allah, sungguh telah datang kepada kalian Sa'd. Ya, bukan dengan wajah yang biasa kita kenal. Ya, karena dia telah memeluk Islam. Ya. Tatkala dia tiba di tengah-tengah mereka, dia berkata, wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pandangan kalian tentang diriku ini? Siapa saya yang kalian kenal? Ya. Maka mereka sebahkan berkata, engkaulah pemimpin kami. Engkaulah orang yang paling baik di antara kami, yang paling cerdas, ya, yang paling paham. Ya, mereka memuji pemimpin mereka. Setelah mereka memuji pemimpin mereka, engkau orang yang paling tahu, paling kemaslahatan, engkau yang paling cerdas antara kami, orang paling bijak. Maka setelah itu dia berkata, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alaihi haram. Sejak sekarang kalian haram berbicara dengan saya, perempuan maupun laki-laki, hatta tu'minu billahi wa rasulihi, sampai kalian semuanya masuk Islam, beriman kepada Allah dan beriman dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkatalah Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurara, ya, fa wallahi, demi Allah, ma amsa fi dari Bani Abdul Ashhal rajulun wa imra'atun illa musliman wa muslimatan. Demi Allah, belum lagi hilang waktu suri kecuali seluruh suku daripada Bani Abdul Ashhal ini masuk Islam, laki-laki maupun perempuan, kecuali satu orang saja yang terlambat keislamannya dari seluruh suku Bani Abdul Ashhal, hanya seorang bernama Al-Usairim, ya, yang dikenal dengan nama Amr bin Thabit. Dia terlambat masuk Islamnya. Dia baru masuk Islam pada perang Uhud. Ketika keluar seluruh kaumnya yang laki-laki pada perang Uhud, dia pun ikut dengan kaumnya. Ikut bukan karena agama, tapi karena kesukuan. Karena kuatnya hubungan kesukuannya. Kaumnya berperang, dia pun berperang. Ya, itu di perang Uhud. Kemudian akhirnya dia berkata, melihat kaumnya berperang, dia ikut berperang pada perang Uhud, bagaimana sekiranya jika saya masuk agama Anda dan saya berperang dan saya terbunuh, kata Rasulullah, engkau masuk surga. Maka dia pun mengingkarkan kalimat syahadat, kemudian perang pada perang Uhud dan dia pun terbunuh. Wafat dalam keadaan syahid. Kata Nabi tentang Usairim ini, amila qalilan, dia beramal sedikit. Wa ujira kathiran, tapi mendapatkan ganjaran yang besar. Mengucapkan syahadat, berperang, terbunuh. Ya, terbunuhlah dia pada perang Uhud sebagai syahid. Dan dia tidak pernah sekalipun sholat, sekalipun seumur hidupnya. Ya, tidak pernah sujud. Dan Rasulullah memberitahukan tentang Usairim ini, dia adalah merupakan ahli surga. Maka setelah dakwah ini ya, mulai tersebar di kota Madinah berkat ya, kegigihan Musa bin Umair dan As'ad bin Zurarah, yang mana Musa tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, yang mereka terus-menerus giat menyeru manusia kepada Islam, taklah lagi ada rumah daripada rumah-rumah kaum Ansar, kecuali di sana ada orang-orang yang telah memeluk Islam, laki-laki maupun perempuan. Inilah sebab Islamnya kaum Ansar dengan keislaman Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin mereka, ya, Usaid bin Hudair, pemimpin mereka. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Sababu tahayyu'il Ansari lil Islam. Qabla an natakallama 'an bai'atil Aqabah tsaniyah, نذكر سبب سرعة إسلام الأنصار ساعدت على سرعة إسلام الأنصار عدة عوامل هي من خلق الله تعالى وتيسيره وصنعه كانت فارقة بين قريش وأهل مكة وقبائل يثرب العربية أولا منها ما طبعها الله عليه من الرقة واللين وعدم المغالاة في وعدم المغالاة في الكبرياء وجهود الحق وذلك يرجع إلى الخصائص الدوامية الدموية أحسن الله إليكم وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفد وفد من اليمن بقوله أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وأليان قلوبا وهما أي الأوس والخزرج ترجعان في أصلهما إلى اليمن نزه أجدادهما منها في زمن القديم. Sebab mudahnya orang-orang Ansar memeluk Islam. Mengapa mereka itu mudah memeluk Islam? Tidak sebagaimana Quraisy, tidak sebagaimana Thaqib. Ya. Kata pengarang kitab kita ini, sebelum kita menceritakan tentang bayat kedua, bayatul Aqabah yang kedua, kita akan menyebutkan sebab mengapa begitu cepatnya kaum Ansar memeluk Islam. Ya. Ada beberapa faktor penting yang membuat kaum Ansar ini mudah memeluk Islam. Dan tentunya semuanya adalah merupakan bagian daripada ketentuan Allah. Ya, Allah yang menciptakan mereka dengan keadaan demikian mudah menerima Islam. Allah mudahkan mereka untuk menerima Islam. Ya, yang jelas mereka berbeda dengan Quraisy dan penduduk Mekah. Ya, mereka pun berbeda dengan kabilah Yathrib di Taif sana. Mengapa demikian? Faktor pertama, mereka adalah orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Ya. Orang-orang yang mudah tersentuh. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat kesombongan untuk menolak kebenaran. Hal ini adalah merupakan faktor genetika mereka, asal-usul mereka. Nenek moyang mereka yang berasal dari negeri Yaman. Jadi kabilah Ansar ini yang terdiri pada dua suku besar, Aus dan Khazraj, asal-usul mereka berasal dari Yaman. Ya. Asal-usul mereka dari Yaman, kemudian datang hijrah ke kota Madinah. Berbeda dengan Quraisy. Ya. Sementara Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang tipikal penduduk Yaman. Banyak para sahabat-sahabat yang begitu berkah dengan keislaman yang datang dari Yaman. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman. Abu Hurairah dari Yaman. Apa kata Nabi tentang kaum yang dari Yaman? Atakum ahlul Yaman. Datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Hum araqqu afidatan. Mereka adalah orang yang paling lembut hati-hati mereka. Alyanu quluban. Ya. Maksudnya adalah suku Aus dan Khazraj. Kedua-duanya asal-usulnya adalah dari negeri Yaman. Nabi menyifati penduduk Yaman dengan kelembutan hati. Ya. Karena itulah Islam mudah mereka terima. Jadi karena kembali kepada genetika mereka, asal-usul mereka yang memang lembut. Lembut hatinya. Ya, tak keras. Bahkan efek daripada ini sampai saat ini pun kita membedakan antara penduduk Madinah dan penduduk Mekah. Sampai saat ini. Penduduk Mekah dengan kerasnya, penduduk Madinah dengan kelembutannya sampai saat ini. Kita masih dapat temukan efek daripada ya, sifat-sifat yang ada pada kaum Ansar melekat hingga saat ini. Berbeda antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Ini faktor pertama. نعم. ثانيا ومنها أنهما أي الأوس والخزرج قد أنهكتهما الحروب الداخلية وما يوم بعاث ببعيد وقد اختووا بنارها وذاقوا مرارتها وعافوها ونشأت فيهم رغبة في اجتماع الكلمة وانتظام الشمل والتفادي من الهروب وذلك ما عبروا فيه بقولهم إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر وما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فإن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك وقالت عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. Adapun faktor kedua mengapa mereka yang paling cepat memeluk Islam, menerima Islam. Jawabannya adalah karena dua suku ini, suku besar Aus dan Khazraj, mereka telah habis disebabkan karena peperangan yang berkepanjangan. Murid-murid kehidupan mereka, hancur ekonomi mereka. Apalagi peperangan Bu'adh yang baru saja mereka saksikan dampaknya, efeknya. Ya. Sungguh peperangan ini bagaikan api yang melahap habis mereka. Mereka merasakan pahitnya peperangan saudara ini. Ya. Dan mereka merasa telah muak daripada peperangan tersebut, jenuh, bosan. Karena itulah mereka ingin bersatu padu. Karena mereka adalah merupakan nenek moyang. Ya, karena itulah mereka ingin menyatukan kekuatan mereka, meninggalkan peperangan yang berkepanjangan. Itu yang mereka ucapkan kepada ya Nabi yang mulia SAW pada perjanjian Al-Aqabah yang pertama. Kami telah tinggalkan kaum kami. Tidak ada satu kaum lebih dahsyat permusuhannya, perpecahannya, peperangannya sebagaimana kaum kami, yaitu dua suku ini, suku Aus dan Khazraj. Kami berharap semoga Allah mengumpulkan mereka semua dengan engkau, wahai Muhammad SAW. Jika Allah mengumpulkan mereka bersamamu, kami yakin tak akan ada orang yang lebih mulia daripada dirimu. Ya, ini faktor kedua. Jenuh dengan peperangan bersaudara. Mereka ingin bersatu. Maka mereka melihat tak ada wadah yang dapat menyatukan mereka kecuali Islam. Ya, karena itulah mereka berharap besar dari Nabi SAW dapat menyatukan mereka dan itu terwujud. Dan Allah mengungkapkan hal ini dalam firman-Nya. Kalian berada wa kuntum ala syafa hufratin min nar fa'anqadhakum minha. Sudah berada di jurang api neraka, Allah selamatkan kalian. Kalian bertikai, berpecah belah, fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati-hati kalian, fa'asbahtum min ni'mati ikhwana. Akhirnya kalian dengan nikmat Allah menjadi orang yang saling bersaudara. Ini faktor kedua. Naam. Salisan wa minha anna Quraisyan wa sa'iral Arabi qad tala 'ahduhum bin nubuwwati wal anbiya. Wa asbahu yajhaluna ma'aniha bi tulil 'ahdi wa bi hukmil ummiyyati wal im'ani fil wathaniyah wal bu'di 'anil umami allati tantasibu ila al anbiya wa tahmilul kutub as samawiyyata على ما دخل فيها من التحريف والعبث وذلك ما يسير إليه القرآن بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أما الأوس والخجرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوة والأنبياء ويتلون صحف التوراة ويفسرونها بل كانوا يتوعدونهم به ويقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرام وفي ذلك يقول الله تعالى يقول الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وبذلك لم تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب المشركين تلك الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من المفاهيم الدينية والسنن الإلهية التي كانت بينها وبين أهل مكة وجيرانهم من العرب، بل قد عرفوها وألفوها عن طريق اليهود وأهل الكتاب الذين كانوا يختلطون بهم بحكم البلد والجوار والصلح والحرب والمحالفات. فلما تعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضروا الموسم ودعاهم إلى الإسلام، ارتفعت الغشاوة عن عيونهم وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على الميعاد. Namun faktor ketiga yang membuat mereka mudah masuk Islam, perbedaan tipikal Quraisy dan tetangganya, ya, Thaqif dengan mereka. Bahwasanya orang-orang Quraisy dan seluruh bangsa Arab lainnya, alangkah jauhnya rentang masa kenabian yang telah terputus dari mereka. Ya, bayangkan Ibrahim alaihissalam, itu yang mereka pahami adalah nenek moyang mereka. Dari masa Ibrahim sampai masa mereka tak ada seorang pun rasul yang datang ke tengah-tengah mereka. Bagaimana Isa? Ya, bagaimana Musa? Ada agama Nasrani, tapi bukan di sana. Bukan pada Quraisy, bukan pada Thaqif. Ya, sebagian orang-orang Arab beragama Nasrani yang dekat dengan Romawi, ya. Ya, atau yang di negeri Yaman, dekat dengan Yahudi. Mereka begitu lama terputus risalah kenabian. Ya, oleh karena itulah mereka tidak paham, ya, tentang hakikat daripada risalah yang Allah SWT ingin kirimkan, yang telah Allah kirimkan melalui Muhammad SAW. Apalagi mereka adalah masyarakat yang ummiyah, masyarakat yang buta aksara, ya, yang tenggelam dalam paganisme, menyembah berhala-berhala. Mereka begitu jauh daripada orang-orang yang bersentuhan dengan risalah para nabi, yang membawa kitab-kitab dari langit. Ya. Walaupun kala itu kitab-kitab dari langit berupa Taurat dan Injil yang ada pada kaum Nasrani dan kaum Yahudi ada padanya penyimpangan, namun dalamnya masih ada berita-berita tentang risalah kenabian. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyifati Quraisy dengan firman-Nya, "Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fa hum ghafilun." Engkau datang untuk memberikan peringatan kepada satu kaum yang tak pernah diperingati oleh, ya, orang tua dan kakek moyang mereka sebelumnya. Karena itulah mereka menjadi orang-orang yang lalai. Beda dengan kaum Ansar. Kaum Ansar yang mana dalamnya ada dua suku besar, Aus dan Khazraj ini, mereka selalu mendengar kaum Yahudi berbicara tentang kenabian, tentang para nabi. Mereka selalu mendengar kaum Yahudi membaca Taurat dan menafsirkan isi Taurat. Ya. Bahkan mereka senantiasa diingatkan kaum Yahudi, ya, agar tidak, ya, membuat masalah dengan Yahudi. Selalu mereka mendengar perkataan kaum Yahudi, akan diutus Nabi terakhir. Kalau Nabi tersebut diutus, kami akan bersamanya memerangi kalian. Ya, akan binasa kalian sebagai membinasakan kaum 'Ad dan suku Iram, kaum Iram. Ya. Karena itulah Allah Jalla wa'ala menyebutkan perihal ini dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-89, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, tentang kaum Yahudi. Tatkala datang kepada mereka kitab dari si Allah, yaitu Quran, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ, yang membenarkan apa yang terdapat pada mereka, berupa Taurat. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ, padahal mereka sebelumnya, يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, selalu memberitahukan berbagai macam berita-berita tentang Nabi yang mereka tunggu-tunggu ini kepada orang-orang kafir, maksudnya kepada suku Aus dan Khazraj. Mereka yang membocorkan tentang risalah kenabian, Nabi terakhir. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, setelah datang kepada mereka Nabi yang mereka kenali, itu Muhammad SAW, maka mereka kafir dengannya karena dia bukan dari suku Yahudi. Itu aja. Bukan daripada Bani Ishaq, tapi dari Bani Ismail. Fala'anatullahi al-kafirin. Terlaknatlah kaum kafirin. Ya. Oleh karena itulah perbedaan ini membuat kaum Ansar tak begitu jauh rentang masa risalah kenabian mereka dengar. Berbeda dengan Quraisy yang jauh daripada ini semua. Mereka jauh dari Yahudi, mereka jauh dari Nasara. Demikian juga kaum Yasrib. Ya. Karena itulah mereka begitu jauh dan begitu dahsyat kejahilan tentang risalah para nabi. Mereka begitu jauh daripada ya, pemahaman tentang hakikat agama para nabi. Dan bagaimana ini yang Allah SWT inginkan dari mereka. Ya. Berbeda dengan kaum Ansar. Ya, mereka bertetangga dengan orang-orang yang memiliki kitab langit. Kitab-kitab samawi. Ya. Rasulullah memperdengarkan kepada mereka isi kitab mereka. Yang senantiasa orang-orang Yahudi ini bercampur bersama mereka. Mereka satu tempat tinggal, ya. Mereka bertetangga. Kadang-kadang mereka berdamai, kadang-kadang mereka berperang, kadang-kadang mereka membuat kesepakatan untuk bersekutu. Ya. Manakala mereka mendengar tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada musim haji, Nabi menyuruh mereka kepada Islam, maka seketika sadarlah mereka, terbukalah mata-mata mereka. Ya, bahwasanya apa yang dikatakan kaum Yahudi inilah orangnya. Akhirnya seketika mereka menerima risalah Islam dan mereka mengatakan jangan sampai Yahudi mendahului kalian. Inilah nabi yang mereka sebutkan. Berimanlah dengannya. Ini faktor ketiga yang membuat mereka mudah memeluk Islam. Jadi ada faedahnya mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi. Dari situlah mereka mendengar tentang risalah para nabi. Apa isi kitab Taurat yang menyatakan akan datang nabi terakhir. Akhirnya mereka mendahului kaum Yahudi. Tiga faktor ini membuat Ansar lebih mudah menerima Islam dibandingkan bangsa Arab lainnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kesempatan akan datang. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang Bayat Aqabah yang kedua. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.